Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di antara kelompok atau orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari sebagian, atau mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah semuanya. Mereka mengatakan, di antara mereka ada juga mengatakan bahwasanya Allah itu Sami, Allah itu Rahman. Tapi itu hanya sebatas lafaz tanpa ada makna. Sehingga suatu ketika Jahm bin Sofwan duduk dalam rangka untuk mendakwahkan pemahaman dia yang sesat, dan majelis beliau pun dihadiri oleh orang-orang banyak dan didengar, barakallahu fikum, maka suatu ketika datanglah seorang Arab Badui berdiri di hadapannya, barakallahu fikum. Ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Jahm bin Sofwan tentang Allah yang sangat batil yang dia ucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing si Arab Badui ini, Arab pegunungan, datang dari pelosok, barakallahu fikum, yang mana sering dia berlaku kasar, bertindak kasar. Ini Arab Badui, kebiasaan mereka. Namun kedatangan Arab Badui ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus dia untuk membantah apa yang telah diucapkan oleh Jahm bin Sofwan ketika dia menyebutkan pemahaman dia yang sesat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata dalam bentuk syair di hadapan Jahm dan didengar oleh majelis orang-orang yang ikut duduk di hadapan Jahm bin Sofwan. Kata dia, ala inna Jahman kafirun bana kufruh. Ketahuilah bahwasanya Jahm telah kafir, yang telah jelas kekafirannya. Wa man qala yawman qawla Jahm faqad kafara. Dan barang siapa yang ikut pula mengucapkan atau meyakini apa yang telah diucapkan oleh Jahm, maka sungguh dia pun telah kafir. Laqad junna Jahm id yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar. Sungguh telah gila Jahm, kata Arab ini, Arab Badui ini. Sungguh si Jahm telah gila ketika dia mengatakan bahwasanya Tuhannya itu Sami'. Sami' sebatas lafaz. Sami' itu artinya maha mendengar. Sungguh telah gila Jahm bin Sofwan ketika dia mengatakan ilahnya dia itu adalah Sami' tanpa pendengaran. Basiran bila basar. Basiran maha melihat. Dia menamakan Allah dengan basiran bila basar tanpa penglihatan. Aliman bila ilm. Radiyan bila ridho. Alim tanpa ilmu, radhi tanpa ridho, latifan bila lutfin, maha lembut bila lutfin tanpa kelembutan, khabiran bila khubr, maha mengetahui tanpa pengetahuan. Aradi ayurdika allau qala ya Jahm qailun abukam ru'un humrun khatirun bila khatar. Apakah engkau ridho wahai Jahm kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya bapakmu adalah seseorang yang terhormat mulia bila khatar, tanpa ada kehormatan atau tanpa ada pangkat. Malihun bila milhin, bahiyun bila baha. Yang cakap tanpa kecakapan, yang elok tanpa keelokan. Tawilun bila tul yukhalifuhul qasr. Tinggi, tawil. Apakah engkau ridho bapakmu dikatakan tawil tanpa ada tul yukhalifuhul qasr dan juga tidak pendek. Halimun bila hilm, wafiyun bila wafa. Barakallahu fikum. Afabil akli mausufun wabil jahli mustahirun. Apakah engkau ridho pula kalau seandainya bapakmu itu disebut orang yang berakal namun dikenal dengan orang yang bodoh? Jawadun bila jud. Jawad itu artinya seorang yang dermawan. Jawadun bila jud, tanpa kedermawanan. Kawiyun, yang kuat. Bila kuat, tanpa kekuatan. Kabirun bila kibrin, sagirun bila sugrin. Amadhan tarahu amhija'an wasabbatan. Amhija'an wasabbatan. Wahuz'an kafakallahu ya ahmakal bashar. Apakah yang seperti ini yang kau menganggap sebuah pujian? Allah subhanahu wa ta'ala engkau katakan sebagai alim bila ilm. Khabiran bila khubr. Barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini engkau anggap sebuah pujian? Ataukah sebuah celaan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan bagimu ya ahmakal basar. Wahai makhluk yang paling bodoh, yang paling dungu. Fa innaka syaitanun bu'itsat li ummatin tusiruhum amma qaribun ila saqar. Maka sesungguhnya engkau ini adalah seorang syaitan, setan yang sengaja diutus untuk umat ini, yang sengaja untuk mengajak umat ini ke dalam saqar, ke dalam jahannam, neraka jahannam. Fa ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Inilah hakikat dari keyakinan dari Jaham bin Safwan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu seakan-akan, barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama, fa'al jahmiyah ya'budun al-adam. Mereka itu beribadah kepada sosok yang tidak ada. Sosok yang tidak ada. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan tadi, hanya sebatas lafaz tanpa hakikat. Al-fadun al-ma'ani, tanpa ada makna. Sehingga oleh karena itu dikatakan bahwasanya Jaham ini seakan-akan beribadah kepada sosok yang al-adam, sosok yang tidak ada. Fal'iyadu billah. Fa'alhamahullahu haqiqata madhhabi ahli sunnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada seorang Arab badui ini tentang hakikat dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang disebutkan oleh si Arab Badui ini. Dan melalui perantara dia banyak sekali orang-orang yang rujuk dari keyakinan Jaham bin Safwan. Dikarenakan atau disebabkan petuah-petuah atau pantun-pantun yang dia sebutkan tadi. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dari negeri Khurasan, mengatakan tentang kisah ini atau kejadian ini. Inna Allah Ta'ala ba'athal a'rabi rahmatan li'ula'ika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Arab Badui tadi di majlis Jaham bin Safwan adalah dalam rangka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka-mereka yang hadir di majlis Jaham bin Safwan, sehingga banyak dari mereka atau mayoritas mereka, kebanyak dari mereka na'am, yang rujuk dan kembali kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan kesesatan dari Jaham bin Safwan. Barakallahu fikum. Kemudian kelompok yang kedua, di antara mereka yang mengingkari, barakallahu fikum, akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-mu'tazilah. Wahum atba'u wasil ibni Atha. Dia ini adalah Al-Mu'tazilah adalah pengikut dari seseorang yang bernama Wasil bin Atha. Al-Mu'tazilah banyak sekali kesesatan yang dimiliki oleh kelompok atau firqah dari Al-Mu'tazilah ini, terkhusus tentang wulatul umur atau pelaku al-kabirah, pelaku dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Dia hampir sama dengan orang-orang khawarij, bahwasanya pelaku dosa-dosa besar dia itu telah keluar dari keislaman. Namun dia tidak berani untuk mengatakan bahwa orang tersebut kafir, fa'ilul kabirah, kharijun minal Islam, dia telah keluar dari keislaman. Namun mereka tidak berani untuk mengatakan, barakallahu fikum, bahwa mereka itu telah kafir, hanya sebatas keluar dari keislaman. Tidak seperti orang-orang khawarij yang jelas-jelas mengatakan fa'il kabirah kafirun. Fahum, dan mereka menurut Al-Mu'tazilah pelaku kabirah, pelaku dosa besar, nam manzilatun bainal manzilataini, fi manzilatin bainal manzilataini, berada di antara dua posisi, antara Islam dan kufur, antara muslim dan kafir. Namun di akhirat, barakallahu fikum, Al-Mu'tazilah mengatakan bahwasanya fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, dia itu kekal di dalam an-nar, di dalam api neraka. Dan sama keyakinan dia, orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang Al-Haruri, orang-orang Khawarij. Fawasil bin Atha, dahulunya dia ini adalah murid, barakallahu fikum, murid dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah. Wasil bin Atha ini adalah murid dari Hasan Al-Basri. Dan suatu ketika dia berdialog dengan gurunya Al-Hasan Al-Basri tentang pelaku kabirah. Dan ketika dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri tentang fa'ilul kabirah dengan keyakinan atau akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak terima dan meninggalkan majlis dari Al-Hasan Al-Basri. I'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. I'tazala. Sehingga kata Mu'tazilah diambil dari fi'il i'tazala, yaitu perbuatan yang dia lakukan atau dilakukan oleh Wasil bin Atha ketika dia meninggalkan majlis dari Al-Hasan Al-Basri. Dan istri beliau ini, Wasil bin Atha ini, adalah saudari dari Amr bin Ubaid. Ta'rifun Amr bin Ubaid, siapa itu Amr bin Ubaid? Yaitu orang yang telah memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Barakallahu fikum. Dan dipuji dalam bait syair oleh Amr bin Ubaid, barakallahu fikum, ya darbatun min taqiyin, barakallahu fikum. Dia anggap bahwasanya tebasan yang dilakukan oleh Amr Abdurrahman bin Muljim ini adalah tebasan dari seorang yang bertakwa, yang mana dia hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga ada sedikit kesamaan antara pemahaman dari Al-Mu'tazilah dengan Al-Khawarij, dikarenakan adanya hubungan dari sisi kekeluargaan pula antara Amr bin Ubaid, salah satu tokoh dari Khawarij, dengan Wasil bin Atha. Barakallahu fikum. Alladhi i'tazala majlisal Al-Hasan Al-Basri, yang mana dia meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Wa haula'i yuthbituna al-asma' 'ala annaha alfadhun mujarradatun 'anil ma'ani wa yunfuna as-sifati kullaha. Mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, menurut anggapan mereka bahwasanya nama-nama Allah itu hanya sebatas lafaz-lafaz tanpa makna, mujarradatun anil ma'ani, tanpa makna. Wa yanfuna sifati kullaha, dan dia menafikan sifat semuanya. Menafikan sifat semuanya. Barakallahu fikum. Ini akidah dari Al-Mu'tazilah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping keyakinan mereka yang banyak sekali yang sesat dalam bidang-bidang yang lain. Kelompok yang ketiga, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Asy'ariyah, nam atba, nam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa itu Abul Hasan Al-Asy'ari? Barakallahu fikum. Abul Hasan Al-Asy'ari, dia memiliki dua, barakallahu fikum, riwayat yang bertahap di dalam prinsip atau di dalam akidahnya. Yang pertama, dia bermadhab, pada awalnya dia bermadhab dengan madhab Mu'tazilah. Dengan madhab Mu'tazilah, yang mana dia menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab Mu'tazilah sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian dia keluar dari pemahaman Mu'tazilah dan dia membentuk sebuah pemahaman yang baru. Apa itu? Yaitu pemahaman Asy'ari. Sehingga pemahaman Al-Asy'ariyah atau Asy'ari ini diambil dari nisbat terhadap nama beliau, dan nisbat terhadap daerah beliau dari negeri Yaman, Al-Asy'ar. Barakallahu fikum. Yaitu menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah kemudian menafikan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Al-Asy'ari. Hanya beberapa sifat saja yang mereka tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan sekali bahwasannya akidah Al-Asy'ariyah ini, barakallahu fikum, masuk di dalam kurikulum pelajaran agama pendidikan nasional atau kurikulum dari madrasah-madrasah yang banyak di negeri kita ini, barakallahu fikum. Yaitu menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan menafikan yang lainnya. Ini madhab Al-Asy'ariyah. Ini fase yang kedua dari riwayat beliau. Kemudian setelah itu fase yang ketiga, yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk dari pemahaman Al-Asy'ariyah dan kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia berdiri di atas mimbar dan mengumumkan taubat beliau dan rujuk beliau kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka-mereka yang menisbatkan kepada akidah Al-Asy'ariyah sangat disayangkan. Kenapa demikian? Padahal barakallahu fikum, pendiri dari madhab ini, pendiri dari kelompok ini sendiri sudah rujuk dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun sangat disayangkan mereka-mereka yang berakidah dengan madhab Al-Asy'ariyah, barakallahu fikum, tidak mau kembali dan rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah yaitu pengikut dari Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Al-Maturidi. Afwan. Al-Maturidiyah, nam pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Barakallahu fikum. Wa man tabi'ahum. Sama dengan Al-Asy'ariyah, secara garis besar sama akidah dan keyakinan mereka. Wa haula'i yutsbitun al-asma' wa ba'dhas sifat. Mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah. Wayunfuna ba'dhuha, dan menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman dari Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Wa syubhatul lati banau 'alaiha jami'an madzahibahum, hiyal firaru min tashbihillahi bi khalqihi bi za'mihim. Syubhat yang mana mereka membangun akidah mereka, madhab mereka di atas syubhat tersebut adalah al-firar, khawatir dan menghindar. Menghindar dari penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya menurut anggapan mereka. Mereka tidak ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini menurut anggapan mereka. Kenapa demikian? Li'anna al-makhlukina yusammawna bi ba'di tilkal asma' wa yusafuna bi tilkas sifat. Fayalzamu minal ishtiraki fi lafzil ismi wa sifati wa ma'nahuma. Dikarenakan sebagian dari makhluk, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki nama atau menamakan diri mereka dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mensifati diri mereka pun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Dan makhluk juga memiliki tangan. Barakallahu fikum. Sehingga keadaan yang seperti ini menurut mereka mengharuskan, barakallahu fikum, kesamaan dari lafaz sifat. Dua-duanya harus sama. Nah, barakallahu fikum. Kesamaan dari sifat, kesamaan dari nama dan sifat, wa ma'nahuma, dan makna dari keduanya, al-ishtirak fi haqiqatihima. Wa hadza yalzam minhu tashbihul makhluq bil khaliq fi nadharihim waltazamu hiyal dzalika ahad amrayn. Jadi menurut mereka kesamaan dari nama dan sifat dan makna dari keduanya mengharuskan kesamaan pada hakikatnya. Jadi kalau kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, berarti tangan dia sama dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memiliki mata, maka naam, otomatis dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena kesamaan dari lafaz-lafaz dari sifat-sifat tersebut itu mengharuskan kesamaan pada hakikatnya. Berarti kalau tangan Allah, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti tangannya sama dengan tangan makhluk. Ini tidak benar dan tidak boleh menurut anggapan mereka. Barakallahu fikum. Waltazamu hiyala dzalika ahada amrayni. Sehingga barakallahu fikum, untuk menghadapi keadaan demikian, mereka menempuh salah satu di antara dua jalan, salah satu di antara dua cara supaya menghindar dari keadaan demikian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan al-alim, memiliki ilmu, barakallahu fikum, kemudian di antara manusia juga ada yang bernama alim atau disifati dengan alim. Fabasyarnahu bighulamin alim. Yaitu Ishaq alaihi salam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghulamin alim. Seorang anak yang alim, yang berilmu. Barakallahu fikum. Kesamaan dari sisi lafaz seperti ini mengharuskan menurut mereka kesamaan dari sisi makna dan hakikat. Berarti hakikatnya sama. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Sehingga menghadapi keadaan demikian, adanya kesamaan antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari sisi lafaz dengan nama-nama dan sifat-sifat manusia atau sifat makhluk, mereka menempuh dua cara atau dua jalan. Salah satu di antara dua cara atau dua jalan. Yang pertama adalah imma ta'wilu nususil asma'i wassifat an zahiriha. Kata'wilil wajhi bidzat wal yad bin ni'mah. Barakallahu fikum. Yaitu yang pertama, mereka mentakwil nas-nas dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keluar dari zahirnya, keluar dari makna zahirnya. Barakallahu fikum. Mentakwil atau merubah, memberikan pemahaman yang lain yang tidak sesuai dengan zahir dari makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Contohnya bagaimana? Yaitu mereka merubah makna al-wajah dengan az-zat. Al-wajah secara bahasa na'am barakallahu fikum diartikan dalam bahasa kita wajah. Dan diketahui wajah ya wajah. Al-wajhu diketahui maknanya oleh orang-orang Arab. Nah, makna yang dipahami secara bahasa ini mereka rubah. Bagaimana rubahan mereka atau takwil mereka? Wajah mereka ganti atau mereka takwil, yang dimaksud di sini adalah az-zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu bukan wajah maksudnya, itu adalah zat Allah. Kenapa? Kalau kita maknakan wajah dengan makna atau pengertian yang kita ketahui bersama, maka secara otomatis kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena makhluk juga memiliki wajah. Nah, sehingga supaya kita tidak terjerumus di dalam penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, barakallahu fikum, maka kita harus merubah makna dari wajah tersebut. Maksudnya bukan wajah yang kita pahami secara bahasa, tapi maknanya adalah az-zat, zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang di dalam surat Al-Maidah 6. Al-yad dipahami oleh orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab, al-yad itu artinya tangan. Nah, jelas dan diketahui barakallahu fikum. Namun kata mereka, pemahaman tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, tentang yadullah, tidak seperti pemahaman bahasa yang kita mengerti, yang kita pahami. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita maknakan bahwasannya al-yad sesuai dengan pemahaman umum secara bahasa, barakallahu fikum, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk memiliki tangan. Sehingga oleh karena itu lafaz al-yad tersebut harus dirubah maknanya, harus ditakwil maknanya, keluar dari zahir dari makna al-yad, yaitu mereka mengatakan an-ni'mah. An-ni'mah yaitu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di antara mereka juga mengatakan bahwasanya al-yad itu adalah kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara mereka supaya mereka terhindar untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya menurut mereka. Bizamihim, menurut mereka. Tidak seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Persamaan dari sisi nama dan sifat tidak mengharuskan persamaan dari sisi hakikat. Ini perbedaan antara orang-orang Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya persamaan antara nama-nama dan sifat secara lafaz itu mengharuskan persamaan secara hakikat. Bentuknya persis. Nah, bentuknya persis. Ini menurut mereka mengharuskan demikian. Tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah, persamaan dari sisi nama dan sifat tidak mengharuskan persamaan dari sisi hakikat. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Maha berilmu. Naam. Makna Al-Alim diketahui dan jelas bahwasanya Al-Alim itu adalah yang berilmu. Barakallahu fikum. Di antara manusia ada yang disifati dan dinamakan dengan alim. Fabasyarnahu bighulamin alim. Dalam sebuah ayat. Namun tidak sama antara alim, al-alim, sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan alimnya manusia. Wala yuhituna bihi, barakallahu fikum, wasi'at ilmuhu kullasyai, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala wasi'a ilmuhu, ilmunya itu mencakupi semuanya. Ahata bikulli syai'in ilma, mengetahui segala hal. Barakallahu fikum, sampai ke rinci-rincinya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini ilmu Allah. Adapun ilmu makhluk, naam, memiliki kekurangan dari banyak sisi. Barakallahu fikum. Ini maksud dari ahlu sunnah wal jamaah. Al-alim ya maknanya al-ilmu. Seperti itu. Beda dengan orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Dia katakan Allah itu al-alim. Namun tanpa ilmu. Kenapa demikian? Kalau kita kan katakan al-alim itu dengan makna yang kita ketahui, yang dipahami oleh orang-orang Arab, barakallahu fikum, berarti otomatis dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena di antara makhluk ada yang memiliki sifat al-alim. Barakallahu fikum. Namun tidak demikian, ikhwani fiddin. Nah, persamaan secara nama dan sifat nam tidak mengharuskan persamaan dari sisi hakikat. Barakallahu fikum. Inilah pokok perbedaan antara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Al-Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Al-Maturidiyah, dan juga orang-orang Al-Asy'ariyah. Sehingga akibat pemahaman yang salah di awal tadi, keyakinan yang salah di awal tadi, mereka menempuh dua cara. Nah, salah satunya adalah yaitu mereka mentakwil, barakallahu fikum, nas-nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keluar dari makna yang sesungguhnya. Keluar dari makna yang sesungguhnya, seperti mereka mentakwil wajah dengan zat, dengan zatnya, dan mereka mentakwil al-yad, tangan, dengan an-ni'mah. Kemudian yang kedua, jalan yang mereka tempuh, barakallahu fikum, untuk menghindar dari tashbihullah bil makhluk, untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya supaya tidak terjerumus di dalam kesalahan ini, mereka menempuh cara yang kedua. Wa imma tafwidu ma'ani hadhis nusus ilallahi taala, mereka menyerahkan makna-makna dari nas-nas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti pemahaman dari orang-orang Al-Mu'tazilah. Mereka hanya nam, barakallahu fikum, menetapkan lafaz-lafaz saja. Nama mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara lafaz saja. Nam, dan mereka mengembalikan makna dari nama-nama Allah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Al-Alim. Ya sudah, Al-Alim, makna akan Al-Alim itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makna Ar-Rahman diserahkan. Dan mereka tidak mau berbicara tentang makna Ar-Rahman, tidak mau berbicara tentang makna, barakallahu fikum, Al-Alim, tidak mau berbicara tentang makna Al-Yad. Allah itu memiliki al-yad, yadullahi. Mereka mengimani Allah itu memiliki al-yad. Namun makna al-yad ini mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau berbicara tentang makna al-yad. Barakallahu fikum. Ini cara yang kedua yang mereka tempuh. Naam, untuk menopang kesesatan mereka, barakallahu fikum, sehingga mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi minha. Allah lebih tahu tentang naam maksud dari lafaz-lafaz tersebut. Allah lebih tahu tentang maksud dari lafaz-lafaz tersebut. Ma'tiqadihim annaha laysat 'ala dhahiriha. Bersamaan dengan itu, mereka meyakini bahwasanya makna dari lafaz-lafaz tersebut tidaklah seperti pemahaman secara zahirnya. Barakallahu fikum. Mereka menyerahkan makna dari lafaz-lafaz tersebut kepada Allah. Di samping itu mereka meyakini bahwasanya makna dari lafaz-lafaz tersebut tidak seperti yang dikeyakini dalam bahasa al-yad, yang kita maksudkan dan diartikan dalam bahasa kita tangan, dengan tangan. Mereka mengingkari bahwasanya maksud dari al-yad itu seperti pemahaman secara bahasa, tidak. Kenapa demikian? Karena apabila dilakukan atau dipahami demikian, berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Mereka ingkari pemaknaan seperti itu, dan mereka tidak mau mentakwil atau tidak mau membicarakan tentang makna sesungguhnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din rahimani rahimahullah. Madhab ini dikenal dengan madhab al-mufawwidhah. Madhab al-mufawwidhah. Naam, yaitu mereka tidak mau berbicara tentang makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka meyakini bahwa makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti yang dipahami secara bahasa. Naam. Yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ahlus sunnah adalah hakikatnya, bukan maknanya, kaifiahnya, yang tidak diketahui, yang diserahkan oleh ahlus sunnah wal jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ketika datang seseorang kepada Imam Malik bertanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Nah, maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa maklum. Al-istiwa itu maknanya maklum. Diketahui, ulu wartafa'a, tinggi, berada di atas. Ini makna al-istiwa. Barakallahu fikum. Diketahui dan dipahami oleh orang yang mengerti dan paham berbahasa Arab. Dan kita tidak boleh menafikan makna tersebut. Nah, al-istiwa maklum. Wal-kaif majhul. Adapun hakikatnya, kaifiahnya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, itulah yang tidak kita ketahui. Dan ilmu tentang ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan yang seperti ini adalah bid'ah. Kemudian orang ini diusir oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu yang diserahkan oleh ahlus sunnah wal jamaah pengertiannya adalah kaifiyahnya, tentang kaifiyahnya. Adapun secara makna, barakallahu fikum, naam itu diketahui. Naam, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan dipahami oleh orang-orang Arab. Barakallahu fikum. Andai kata Al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab kemudian tidak dipahami maknanya, percuma apa fungsi atau faedah dari lafaz-lafaz Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa awwalu man urifa. Naam, ila huna kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillah.